I love Teta Record. I love Panamos Via Valen Nirwana Anga. Oh, iya pasti Via Valen loh ini atau Nirwana loh ini.